Kita lanjutkan pelajaran lamhatun dan firakuddalah. Kita sampai kepada kelompok atau firqah yang keempat yang sesat, yaitu kelompok Jahmiyah. Apa kesalahan Jahmiyah itu? Naam Hasan. Mengingkari al-asma' wa sifat. Kenapa mereka tidak menetapkan asma' dan sifat? Amin. Ya, karena nanti akan menyamakan Allah dengan manusia. Alasan yang kedua, akbar. Ya, menjadikan nanti Tuhan itu banyak. Di luar ini, masuk itu. Depan pintu masuk semuanya. Anas, nanti ke depan. Azam, masuk. Masuk jalan situ. Masih longgar ya depannya dulu. Mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alasan yang pertama, karena nanti dikhawatirkan kalau banyak nama, Allah itu berbilang banyak. Yang kedua, dikhawatirkan kalau ditetapkan nama-nama kepada Allah, nanti mirip dengan manusia. Baik, insyaAllah untuk hari ini ini pelajaran terakhir, dan besok hari Jumat tinggal tausiah, dan hari Sabtu bagian rapotnya insyaallah jam 8, dan sekaligus memberikan hadiah-hadiah bagi yang berprestasi juara 1, juara 2, juara 3 dari masing-masing kelas yang sungguh-sungguh belajarnya, yang semangat belajarnya, ya, insya Allah kita akan berikan hadiah untuk mereka. Dan juga bagi yang pulang dahuluan, yang mungkin mendapatkan juara, hadiah tidak diberikan. Ya, bagi yang pulang duluan atau mungkin rapot, mungkin dia mendapatkan prestasi, mungkin juara 1 atau 2, tapi enggak ada, tidak diberikan, dibatalkan. Kemudian nanti setelah pembagian, kalian bisa yang pengen pulang, ya, boleh. Yang pengen di sini diperbolehkan. Tapi kemarin sudah saya sebutkan, tentunya yang di sini hendaknya menjaga diri. Kalau saya mendengar dari kalian yang tinggal di sini ada informasi-informasi yang jelek, ya, nanti saat itu pula saya suruh pulang. Karena sebenarnya liburan itu waktunya pulang. Karena di sini mungkin pengurusnya pada tidak ada, pusatnya mungkin juga sibuk. Sehingga kalau di sini bisa mandiri, menjaga diri sendiri. Kalau belum bisa menjaga diri sendiri, masih suka ya ke warnet, mungkin kemana, bermaksiat dan sebagainya. Kalau sampai dengar saya, ya, langsung saya suruh pulang. Walaupun mungkin tinggal besok lebaran. Baik. Insya Allah ini pelajaran terakhir. Besok tausiah, kemudian hari Sabtunya pembagian rapotnya, dan sekaligus pembagian kurma-kurma yang ada, itu nanti akan dibagikan. Karena itu untuk para santri, dan nanti mungkin tinggal sedikit, maka diberikan kepada kalian insya Allah. Baik. Selanjutnya, kesalahan Jahmiyah yang kedua. Kesalahan yang pertama, orang-orang Jahmiyah tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dengan ini orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kemudian kesalahan selanjutnya, wal Jahmiyatu jama'u ila dhalalihim fil asma'i wa sifat al jabr fil qadar. Jahmiyah mengumpulkan dengan kesesatan mereka itu dalam perkara asma' dan sifat Ditambah lagi kesesatan yang lainnya, mereka berpemahaman jabr fil qadar. Artinya apa? Mereka memiliki pemahaman jabariyah dalam qadar. Kita ingat apa itu jabariyah. Naam, Abdul Rahman. Tadakarta. Nah, yang kecil-kecil jangan gerombol di sini. Di sini, Muhammad. Di sini masih longgar ini. Yang kecil-kecil. Di sini semuanya. Abdul Rahim. Lupa. Jamil. Mengkari takdir. Anta. Abdul Baiz. Gimana? Yaitu orang-orang yang hulu dalam masalah takdir, semuanya apa yang dilakukan manusia itu dari Allah. Yang buruk, yang baik, semua dari Allah. Hatta maksiat itu juga dari Allah. Ini namanya pemahaman jabariyah. Ini kesalahan selanjutnya. Yang pertama, ingkari asma sifat. Yang kedua, pemahamannya jabariyah. Li'annal jahmiyata yakulun innal amda laysa lahu masyiah wa laysa lahu ikhtiyar wa innama huwa mujbarun ala af'alihi. Orang Jahmiyah mengatakan sesungguhnya hamba itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ikhtiar. Semua itu mujbar, dipaksa akan perbuatannya. Dia berzina yaitu karena Allah yang menakdirkan. Dia berpacaran yaitu Allah yang mentakdirkan. Dia mencuri, Allah mentakdirkan. Semuanya dinisbatkan kepada Allah SWT, bukan kepada diri sendiri. Ini pemahaman yang salah. Wa makna hadza annahu idza 'adziba al-ma'siyah yakunu madzluman. Maknanya demikian itu, kalau mereka nanti bermaksud diazab, maka dia ini dizalimi oleh Allah. Mungkin dia berzina kemudian dimasukkan neraka. Pemahaman mereka, Allah itu zalim. Nah, kenapa? Wong saya ditakdirkan berbuat demikian kok saya diazab? Padahal ini Allah yang mentakdirkan. Ya. Ini perkataan yang keji, mendzalimi. Allah mengatakan zalim. Dikatakan oleh mereka Allah itu zalim. Li'annaha laysat fi'lah, karena maksiat itu bukan perbuatan dia. Wa innama huwa mujbarun 'alaiha, tetapi dia ini dipaksa untuk berbuat demikian. Kama yaqulun ta'ala Allahu 'an dzalik, Maha tinggi Allah dari ucapan itu. Selanjutnya kesalahan yang ketiga. Fahum jama'u bainal jabar fil qadar wa baina tajahumi fil asma'i was sifat wa jama'u ila dzalika al qaula bil irja. Kesalahan ketiga ini yaitu mereka mengumpulkan tadi yang pertama mengingkari asma sifat. Yang kedua pemahaman jabariyah. Yang ketiga al-qawla bil-irja. Ini pemahaman murji'ah. Murji'ah itu memana, bagaimana ya Abdullah? Tadakarta. Lupa Haris. Nah, lupa semuanya. Siapa yang ingat? Murji'ah itu berpemahaman bahwa maksiat tidak bermadarat kepada iman. Tidak bermadarat. Seperti orang kafir. Kalau dia kafir, kok dia itu nyumbang untuk anak yatim, bantu untuk kepentingan umum, itu enggak ada nilainya. Enggak berguna itu di sisi Allah SWT. Maka kalau begitu juga orang beriman, yang penting beriman walaupun dia bermaksiat, mungkin berjudi, mungkin berzina, mungkin minum khamar, apa tidak apa-apa itu. Ini pemahaman murji'ah. Enggak sesat ini. Yang keempat, wa adhafu ila dzalika al-qaula bi khalqil Qur'an. Mereka juga mengatakan bahwa Qur'an itu makhluk. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Jadi sesat, sesat, sesat, empat kesesatan. Saya ulang, yang pertama mengingkari asma sifat, yang kedua apa? Jabariyah dalam takdir, kemudian irja dalam keimanan, yang keempat al-qaul bi khalqil Qur'an. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, dalam nuniyahnya, jimun wa jimun summa jimun ma huma makrunatan ma'arufi bi mizani jabrun wa irja'un wa jimu tajahumin fata'ammal majmu'a fil mizani fahkum bitila'iha liman hasal lahu bi khalasi min ribaqati al-imani. Kata Ibnu Qayyim, jim ditambah jim ditambah jim, ya, ada jim tiga, dikumpulkan dengan huruf yang lain dalam bentuk wazan. Yang pertama jabar, jabariyah. Yang kedua irja, ada jimnya lagi. Yang ketiga wajimu tajahum, jahmiyah. Jadi ada tiga jim di sini. Kesatannya tiga jim. Yang pertama jahim, apa jahmiyah, ingkari sifat. Jabar, jabariyah dalam takdir. Irja, ada tiga jim setan. Maka renungkanlah kumpulan tiga jim ini dalam mizani. Maka hukumilah dengan kamu melihatnya bagi siapa yang mendapatkan kesimpulan dari apa namanya lepasnya mereka min ribaqati al-iman, dari tali keimanan. Yakni kata Syaikh Shalih Fauzan, jama'u baina, mereka mengumpulkan jabr, tajahum, irja, salasu, jimat, ada tiga jim, ya, bukan jimat tapi jimat, ya, jim, jim, jim, jim. Saya ulang, jim yang pertama tadi apa? Yang kecil-kecil mesti tidur ini. Kalau dibangunin itu, ini juga tidur sama saya ini. Jim yang pertama naam ridho, jamiah. Jim yang kedua jabariyah. Yang ketiga irja. Alhasilu anna hadha madhabal jahmiyah. Inilah kesimpulan madhab jahmiyah. Waladhi istahara fihi nafsul asma'i wa sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang masyur jahmiyah itu adalah mengingkari nama nisbat Allah. Itu yang masyur. Selain tadi yang kita tambahkan. Yang saqa anhu madhabu al-mu'tazilah. Terpecah dari kelompok jahmiyah, kelompok mu'tazilah. Wa madhabu asy'ariyah wa madhabu al-maturidiyah, pecah dari jamiah ini kelompok yang lain, kelompok mu'tazilah, kelompok asy'ariyah, kelompok maturidiyah. Jadi mereka sudah nyempal dari al-sunnah, akhirnya nyempal-nyempal lagi, banyak kelompok-kelompok lagi. Baik, yang pertama sempalannya yaitu mu'tazilah. Mu'tazilah itu bagaimana pemahaman dalam masalah asma sifat? Annahum asbatu al-asma wa nafau as-sifat. Netapkan nama-nama tapi sifatnya tidak. Kalau kita bagaimana? Nama sifat semuanya. Kalau mereka namanya saja sifatnya tidak. Lakin asbatu asma'an mujarradatan. Mereka menetapkan nama-nama yang kosong dari makna. Mujarrada al-fat. Sekedar lafat. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya apa? Enggak ada. Allah itu Sami, tapi enggak memiliki sifat mendengar. Allah itu Basir, betul, tapi tidak melihat. La tadullu ala ma'anin wala sifat. Ini kelompok Mu'tazilah. Bedanya apa dengan Jahmiyah tadi? Jahmiyah itu menolak semuanya. Kalau Mu'tazilah menetapkan namanya, sifatnya ditolak. Mereka dikatakan kelompok summu ala Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu bagaimanakah asal-usulnya? Kalau Jahmiyah tadi, kemarin sudah kita jelaskan. Jahmiyah itu penisbatkan kepada siapa? Naam Ibadur Rahman. Penisbatkan kepada siapa? Arif. Abdullah. Hamzah, jangan tidur. Sebelah sini, Akbar. Jam. Baik. Kalau Mu'tazilah itu pimpinannya li anna imamahum wasil ibn Atha. pimpinannya itu Wasil bin Atha. Ceritanya kana min talamizi Al Hasan Al Basri rahimahullah Al Imam Tabi'i Al Jalil. Dulu Wasil itu muridnya Hasan Al Basri, seorang imam, seorang tabi'i yang mulia. Falamma su'ila Al Hasan Al Basri an murtakibil kabirah ma hukmuh, tatkala Hasan Al Basri ditanya, imamnya ditanya, "Ya Imam, apa pendapatmu tentang orang yang bermaksiat? Apa hukum engkau wahai Imam?" Faqala biqauli Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Hasan Al Basri mengatakan dengan ucapan, dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan orang yang bermaksiat itu innahu mu'minun naqisul iman. Dia mukmin tapi kurang imannya. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Iman, seorang mukmin dengan keimanannya, fasik dengan besar-besarnya. Itu jawaban Al-Hasan Al-Basri. Begitu mendengar pendapat ini, apa Wasil? Falam yardo Wasil bin Atha. Wasil enggak setuju. Bihadal jawab min syaikhihi. Tidak setuju dengan pendapat gurunya, dengan syekhnya. Fa'tazala. Maka Wasil menyingkir dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia mengatakan, qala la ana la ara annahu laisa bi mu'minin wala kafir. Tidak demikian wahai Imam. Kalau aku berpendapat dia ini bukan beriman, bukan orang mukmin, bukan orang kafir. Wa annahu fil manzilati bainal manzilatain. Di tengah-tengah. Ada orang kafir, ada orang mukmin, dia ini tengah-tengah, tidak kafir, tidak mukmin. Jadi di mana itu? Di antara, ya. Ini pendapat lagi ini, ya. Pendapatnya salah, pendapatnya Wasil bin Atha. Wa syaqqa an syaikhihi Al-Hasan, dan dia Wasil melepaskan diri dari gurunya. Wa sara fi nahyatil masjid, dia langsung ke pojok masjid. Wa jatama alaihi qaumun min aubasin nas wa akhadhu biqaulihi. Ternyata ada yang ikuti orang seperti ini, ya. Sudah pendapatnya nyeleneh dari imamnya, dari guru besarnya. Akhirnya dia nyingkir ke pojok masjid. Kemudian berkumpul orang-orang bawahan-bawahan itu dari berbagai golongan, dari manusia, dan mengambil pendapatnya Wasil bin Atha. Ada pendapat yang betul dari imam tabi'in jalil, kok tambah ikut pendapatnya Wasil bin Atha. Ini pecahan yang pertama. Enggak ada pecahan yang lainnya. Ya insyaallah kita lanjutkan di insyaallah perjumpaan setelah Syawal, insyaallah kita akan lanjutkan jika ada waktu pelajaran ini. Insyaallah demikian, dan insyaallah besok ada tausiah dan hari Sabtunya pembagian, begitu ya, pembagian rapot. Tayyib natafilahuna.